بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخوة الإسلام، teman-teman sekalian، الإخوة والأخوات والأمهات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Pada sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita kembali melanjutkan kajian rutin setiap minggu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Ikhwatul Islam, Afwan, suaranya jelas ya? Abu Ilham? Naam, jelas Ustaz, jelas. Dari tadi Ustaz. Ini ada yang muter-muter. Baik, ikhwatul Islam rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan kita pada sore hari ini adalah tentang kebutuhan kita terhadap utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau umat-umat terdahulu terhadap para rasul. Sebelum kita langsung kepada pembahasan itu, ayuhal ikhwah, kita terlebih dahulu harus mengetahui tugas-tugas para rasul. Tugas-tugas para rasul. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus mereka, sebenarnya apakah tugas-tugas mereka itu? Yang pertama, ayuhal ikhwah, tugas mereka adalah al-balaghul mubin, yaitu menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, ya, menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dan menjelaskan agama yang diturunkan kepada manusia. Ya, menyampaikan, jadi yang pertama al-balaghul mubin, bahasa Arabnya menyampaikan syariat Allah dan menjelaskan agama yang diturunkan kepada manusia. Ya, menyampaikan syariat Allah dan menjelaskan agama yang diturunkan kepada manusia. Ayuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tugas kepada para rasul, yaitu untuk menyampaikan wahyu. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Ya, wahai para rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, sampaikan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kamu berupa wahyu. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau kamu belum menyampaikannya, maka kamu belum menyampaikan risalah itu kepada manusia. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepada para rasul untuk menyampaikan risalah wahyu itu yang datangnya dari Allah kepada manusia. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkannya. Kalau dia belum menyampaikan kepada manusia, maka dia bukanlah seorang rasul dan dia telah khianat. Dan para rasul dijauhkan dari sifat ini, yaitu khianat. Tidak ada sifat khianat. Mereka itu amanah, ya, tabligh, senantiasa menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan langsung disampaikan. Tidak ada yang disimpan sedikit pun. Ya, semuanya disampaikan. Ya, tidak ada yang dikorupsi. Syariat ini semua yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wahyu atau risalah melalui Jibril. Ya, dari Allah melalui Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kepada umat-umat terdahulu. Ya, kepada rasul-rasul terdahulu. Semuanya sudah disampaikan secara sempurna. Tidak ada yang kelewatan sedikit pun. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada para rasul untuk menyampaikannya. Wa illam taf'al, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu belum menyampaikannya, fama ballaghta risalatah, maka kamu termasuk orang yang belum menyampaikan risalah ini. Maka dijauhkan dari sifat kekurangan ini semua yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Atau kepada Rasul-Rasul yang dahulu. Dari Nuh alaihi salam. Rasul yang pertama kali. Rasul yang pertama kali sampai Nabi Muhammad SAW. Semuanya sudah disampaikan. Adapun, ya, cara menyampaikannya. Cara menyampaikan risalah itu kepada manusia. Ada kalanya dengan disampaikan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Ya. Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul dari keturunan kalian. Yatlu alaikum ayatina. Kemudian rasul itu membacakan ayat-ayat kami kepada kalian. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Jadi, termasuk caranya Rasulullah atau para nabi-nabi terdahulu, mereka membacakan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ada kalanya disampaikan dengan tidak, yaitu maknanya. Disampaikan dengan maknanya. Ini maknanya seperti ini. Ini halal, haram, dijelaskan seperti itu. Tapi ada kalanya Rasulullah atau nabi-nabi para rasul itu menyampaikannya dengan membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Kemudian ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian caranya juga kadang-kadang para rasul itu dengan mengingatkan. Ya, diingatkan. Oh, caranya menyampaikan itu diingatkan. Oh, ini salah. Ini tidak benar. Ya. Ingatkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepada engkau Muhammad az-zikr al-Qur'an litubayyana lin-nas. Ya. Untuk dijelaskan kepada manusia, dijelaskan, tidak dibacakan, dijelaskan, diingatkan. Manuzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Ya, apa yang turun kepada mereka ya, supaya mereka itu berpikir. Kemudian ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, kadang-kadang juga disampaikan ya oleh Rasulullah atau para rasul-rasul terdahulu itu dengan ucapan, dengan kalimat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, ini kalimat tapi sebenarnya ayat Al-Qur'an. Ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka itu adalah orang yang mendapatkan keamanan dengan sempurna dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah ya tugas-tugas para rasul. Ya, tugas para rasul yaitu menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menjelaskan agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jelaskan semuanya. Tidak ada yang dijelaskan semuanya secara sempurna. Ya. Tidak ada yang disimpan sedikit pun, semuanya dijelaskan. Ya. Semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh para rasul, tidak ada yang disimpan sedikit pun. Ya. Kemudian ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya. Yang berikutnya adalah ya, tugas Rasul. Yang berikutnya adalah mendakwahkan risalah atau mendakwahkan wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Mendakwahkan wahyu atau risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Ya. Mendakwahkan, ya, mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi didakwahin agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dakwahnya mereka para rasul itu satu, tidak ada yang ya tidak ada perselisihan sama sekali. Ya, dakwahnya satu yaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl, ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut, ya, dan kami telah utus setiap umat itu seorang rasul, an i'budullaha, agar mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajtanibut tagut, dan mereka itu menjauhi tagut, ya. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, demikian juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Jadi dakwah mereka itu satu, mengajak pada tauhid. Wa ma arsalna, dalam surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus min qablika rasul-rasul sebelum kamu Muhammad illa nuhi, kecuali kami wahyukan kepadanya. Kami beri wahyu kepada dia agar mengajak manusia annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, sesungguhnya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya aku. Nah, makanya dakwahnya tidak akan, dakwahnya para rasul dari Nuh alaihi salam. Karena rasul, ayyuhal ikhwah, rasul itu diperintahkan untuk mendakwahkan semuanya itu kepada manusia. Beda dengan nabi. Kalau nabi mungkin dia adalah utusan Allah, tapi mungkin dia tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada manusia. Ya, banyak seperti banyak nabi-nabi yang dia beriman akan tetapi ya, tidak disampaikan kepada manusia. Adapun rasul wajib disampaikan kepada manusia. Ya, dakwah mereka satu yaitu agak mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada perselisihan. Subhanallah, ini tolong ini ya. Baik, ini harus afwan ikhwan. Abu Ilham, dengar Abu Ilham? Tolong yang lain ini ya, di ini ya, kalau ada yang gimana caranya? Kalau ada yang enggak benar tolong di mungkin kepencet atau seperti apa biar konsentrasi, subhanallah, ya. Tolong di ini di dijaga, subhanallah. Mohon maaf yang lainnya. Taib. Taib ya khotil Islam. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasannya dakwah mereka itu tidak ada yang diperselisihkan. Ya. Tidak ada yang diperselisihkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau seandainya ya dalam surah An-Nisa ayat 82, kalau seandainya mereka itu ada, ya, kalau seandainya semuanya itu datangnya dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terjadi perselisihan yang banyak. Ya. Tapi karena datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada perselisihan sedikit pun. Tidak ada perselisihan. Ya. Khususnya dakwahnya para rasul, dakwahnya para rasul semuanya mengajak kepada tauhid, dan mereka semuanya di atas dinun hanif, di atas agama yang hanif, di atas agama yang lurus, agamanya sama, yaitu beriman mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tugas para rasul yaitu dengan memberi kabar gembira, memberi kabar gembira dan peringatan. Memberi kabar gembira dan peringatan itu baik itu di dunia apun di akhirat. Ya. Di dunia contohnya, ya. Di dunia bisa dia, ya. Di dunia contohnya di dalam Al-Qur'anul Karim, kalau seseorang pengin ya, pengin mendapatkan ketenangan di dunia, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk banyak berzikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati itu akan menjadi tenang. Ya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ya. Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati itu akan menjadi tenang. Kemudian, ya. Berikutnya, ya. Yang duniawi, kabar gembira di dunia, ya. Di dalam surah Nuh disebutkan, kalau pengen mendapatkan anak, ya, pengen mendapatkan anak, rezekinya lapang, gampang, dimudahkan segala urusannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya, pengin punya anak, banyak istighfar, sebutkan. Pengin kebahagiaan duniawi, kebahagiaan duniawi disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Kemudian pengin mendapatkan kesembuhan juga disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Yaitu fihi syifa'ul linnas. Ya. Dikasih kabar gembira, ya. Bahwasannya nanti akan Al-Qur'an itu ya bisa menyembuhkan. Kemudian diberi kabar gembira juga bahwasannya madu itu bisa menyembuhkan. Dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan. Kemudian beri kabar gembira juga bahwasannya orang yang berzikir dan bertakwa kepada Allah Subhanahu, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, akan dimudahkan semua urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya. Demikian juga diberi peringatan nanti di akhirat kalau tidak ini, apa? Di akhirat kalau tidak beribadah, ya, kalau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 14, "Wa may ya'si Allaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidin fiha wa dhalika ya yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Dalam surah An-Nisa ayat 14. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, ya. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasulnya dan melampaui batas, ya, yudkhilhu naran, maka dia akan masuk neraka, khalidan fiha, selaya di selama-lamanya, walahum adzabun muhin, dan di sana dia mendapatkan adab yang sangat pedih. Ya, jadi diberi kabar gembira, diberi di dunia dan di akhirat, di akhirat diberi kabar gembira juga di akhirat. Nah, contohnya di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Dalam surah An-Nisa ayat 13. Ya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan ya yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, maka dia akan masuk ke dalam surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, khalidina fiha, selama-lamanya di sana. Wadhalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah ya kesuksesan yang nyata. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, yang keempat adalah islahun nufus wa tazkiyatuha. Tugasnya seorang nabi adalah mengislahun nufus, ya, membersihkan hati Karena masuk syurga itu, ayol ikhwah, ya, masuk syurga itu hanya untuk orang-orang yang bersihnya, hatinya bersih. Ya. Di syurga itu diperuntukkan orang-orang yang hatinya bersih. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Di mana hari yang harta dan anak itu tidak bermanfaat, ya. Kecuali seseorang, ya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Ya. Jadi memang di syurga nanti, ayol ikhwah, ya, hatinya itu bersih, ya. Ya, hatinya bersih. Ya. Jadi tidak ada kotoran, enggak ada hasad. Termasuk enggak ada cemburu. Ya, termasuk enggak ada cemburu di akhirat nanti. Kalau di dunia ada cemburu. Ya, itu fitrah. Ya, tapi di akhirat nanti enggak ada cemburu, enggak ada hasad. Makanya yang mau masuk surga harus, ya, bersih semua hatinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditugaskan untuk membersihkan hati seorang hamba. Termasuk membersihkan kotoran-kotoran syirik. Ya, ini yang lebih penting. Kotoran-kotoran syirik ini, ya, dibersihkan dari perbuatannya, dari kesyirikan, dari hatinya, dari kesyirikan, dari ucapannya yang perbuatan-perbuatan syirik, semua dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan oleh para rasul terdahulu. Mereka membersihkan, ya, contohnya enggak boleh bersumpah kepada yang lisan, dibersihkan lisannya, enggak boleh dari kesyirikan, tidak boleh bersumpah kepada selain Allah. Ya. Kemudian yang perbuatannya tidak boleh dia menyembelih atau beribadah kepada selain Allah. Kemudian hatinya tidak boleh, hatinya ini niatnya untuk selain Allah. Ya. Dibersihkan. Ya. Semuanya itu dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan dijelaskan oleh umat-umat, ya, nabi-nabi terdahulu, para rasul dahulu. Mereka tugas mereka itu adalah untuk membersihkan, ya, manusia dari kesyirikan dan hati manusia. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang membersihkannya, membersihkan hati, membersihkan kotoran-kotoran syirik. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Ya, mengotori hati, mengotori dirinya dengan kezaliman berupa kesyirikan. Ya, kemudian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi terdahulu, ya. Contohnya Nabi Adam, anaknya Adam alaihi salam ada rasa dengki, iri kepada saudaranya. Ya, dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, agar manusia tidak melakukan, ya, tidak punya rasa iri dengki. Dan ingat, ayol ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, Qabil dan Habil, ketika mereka berseteru karena rasa iri, ya, ingat, rasa iri dan dengki ini banyak terjadi di antara saudara satu kandung, karena pernah terjadi juga pada zaman Yusuf alaihi salam. Nah, apa fungsinya kita mendengarkan? Ini apa manfaatnya kita mendengarkan firman-firman Allah atau kisah-kisah mereka? Agar kita bisa membersihkan diri kita. Jadi umat-umat terdahulu juga, ya, didakwahi oleh para rasul agar mereka itu membersihkan diri dari kotoran hati, ya, dan dari kesyirikan. Ya, dan dari kesyirikan. Dari kotoran hati dan dari kesyirikan. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Jadi dakwahnya para nabi dan rasul, ya, dan dakwahnya para rasul adalah islahun nufus, yaitu membersihkan hati, ya, memperbaiki hati, ya, itu adalah tugasnya para rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surah Al-Jumu'ah, ya, Ingat, kalau ini bukan surat Jumat. Mentang-mentang Jumat, suratnya Jumat. Dalam bahasa Arab nggak ada Jumat. Jumu'ah. Suratul Jumu'ah. Ya, perhatikan nanti salah. Surat sudah sampai apa? Surat apa? Surat Jumat. Ya, surat Jumat. Salah ya. Benerin. Suratul Jumu'ah. Ya, Jumu'ah. Mimnya di Dhammah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Di sini, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyyin." Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kepada ummiyyin, orang-orang yang jahil, ya tidak bisa membaca dan menulis. Mengutus siapa? Rasulan minhum. Rasul dari kalangan mereka, yatlu alaihim, yang membacakan mereka ayatihi, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, membersihkan hati mereka, membersihkan kotoran syirik mereka, ya, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan mereka Al-Qur'an dan Al-Hadis, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, walaupun mereka sebelumnya itu dalam keadaan sesat yang nyata. Dari surah Al-Jum'ah ayat 2. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tugas seorang, ya, tugasnya nabi, tugasnya rasul yang terakhir adalah taqwimul fikri al munharif wal aqaidiz zaifah, ya, yaitu meluruskan pemikiran yang menyimpang dan akidah-akidah yang rusak. Nah ini, ya, meluruskan pemikiran yang menyimpang dan akidah-akidah yang rusak. Nah ini, sekarang ini banyak pemikir-pemikir, mufakkirin, ya, orang-orang yang ahli pikir, tapi memikirkan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dicontohkan oleh nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, ya, para rasul dahulu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul yaitu meluruskan pemikiran mereka, ya. Dulunya mereka, contohnya, pemikiran mereka bahwasannya, contoh nih yang satu saja, ya. Dulu zaman jahiliyah, kalau orang haid, ya, zaman haid, kalau ada perempuan haid, perempuan itu ada ayat diletakkan di tempat khusus. Ya, dihinakan perempuan. Ya. Ada kamar khusus zaman jahiliyah, kemudian ketika haid mereka tinggal di situ, enggak boleh bergaul dengan yang lain, enggak boleh bermuamalah dengan yang lain, dia harus menyendiri. Dikatakan itu adalah buruk, kotor. Maka Islam para nabi rasul, ya, meluruskan ini dari pemikiran-pemikiran yang rusak ini. Diluruskan oleh para rasul. Ya, sesungguhnya itu penyakit. Kalau Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu ada pada semua anak Adam. Kemudian akidah yang rusak. Ya, jelas. Rasulullah SAW mengajak beribadah kepada Allah. Ya, ya, gak boleh bertawasul kepada selain Allah. Bertawasul kepada berhala-berhala. Meminta kepada selain Allah. Ya. Pada rasul-rasul, para rasul dahulu, mereka mengajak untuk beribadah kepada Allah SWT. Termasuk Musa alaihissalam mengajak manusia, kaumnya untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan Fir'aun. Ya, meninggalkan Fir'aun yang mengajak, ya, yang mengatakan bahwasannya Fir'aun harus diibadai. Ya, mengatakan Fir'aun, bahwasannya Fir'aun itu adalah ana rabbukumul a'la. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa alaihi salam untuk mendakwah, memberitahukan kepada kaumnya, memberitahukan manusia bahwasanya yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul itu agar mereka itu jadi suri teladan, ya, jadi suri teladan kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Telah ada bagi para rasul, ya, itu adalah suri teladan yang baik bagi kalian, ya, dalam surah Al-Ahzab. Taib ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, ya, yang terakhir ini, betapa dari tugas-tugas rasul ini, ya, dari tugas-tugas rasul ini semuanya adalah kebaikan. Semuanya adalah kebaikan dan semuanya adalah kebahagiaan. Ya, yang disampaikan oleh Rasul, kebaikan dan kebahagiaan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang rasul kecuali agar dia itu menjelaskan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Ya, walaupun jelas di dunia ini mesti ada, kalau ada yang baik mesti ada yang buruk, karena Allah menciptakan surga dan menciptakan juga neraka, ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya mengatakan ya bahwasanya mengomentari tentang butuhnya manusia seorang ya butuhnya manusia itu terhadap rasul, ya, yang mengatakan bahwasanya fa innahu la sabila ila sa'adah wal falaha la fid dunya wala fil akhirah illa ala aidir rusul. Ya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya tidak ada jalan kebahagiaan. Pengantum catat ayyuhal ikhwah. Tidak ada jalan kebahagiaan dan keberuntungan. Ya, tidak ada jalan kebahagiaan dan keberuntungan, baik itu di dunia atau di akhirat, illa ala aidir rusul. Ya. Kecuali dengan jalannya para rasul. Nah. Kemudian wala sabila ila ma'rifati thayyib wal khabith 'ala tafsil illa min jihatihim. Ya. Dan kita tidak bisa mengetahui kebaikan dan keburukan, dan kita tidak bisa mengetahui kebaikan dan keburukan secara terperinci kecuali dari mereka. Nah, ini sedikit ya perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim yang mengatakan bahwasanya manusia itu sangat butuh ya, butuh dengan seorang rasul. Ya. Kemudian perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang mengatakan ar-risalatu daruriyyatu lil ibad la budda lahum minha wa hajatuhum ilaiha fawqa hajatihim ila kulli syai. Ya, kebutuhan manusia terhadap para rasul, terhadap datangnya para rasul itu lebih dari segala-galanya. Kebutuhan manusia terhadap para rasul itu lebih dari segala-galanya. Ya. Warrisalatu ruhul alam. Ar-risalah. Risalah itu adalah ruhnya dunia. Ar-risalah yang dibawa oleh para rasul adalah ruhul alam. Ruhnya dunia. Wa nuruhu wa hayatuhu. Cahaya dan kehidupannya. Ya. Dan tidak ada kebaikan, kata Syekhul Islam. Tidak ada kebaikan di dunia ini kalau tidak ada ruh dan kehidupan dan cahaya. Ya, dan tidak ada kebaikan di dunia ini kalau tidak ada ruh, kehidupan dan cahaya. Ini lihat ya, ibarat risalah itu, ini intinya risalah itu ibarat ya, risalahnya para rasul ya, itu ibarat ruh ya, kehidupan ya, dan cahaya yang menjelaskan ini yang benar, ini yang hak, ini yang batil. Ya. Jadi manusia itu sangat butuh dengan para rasul. Makanya kalau kita sudah tahu ya tugas-tugasnya seperti itu, maka kita harus menjaga ya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah ya. Di hari ini banyak sekali apa namanya? Yang salah pencet ya. Kami juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni ana sebagai ini ya. Di sini juga bukan ya memfasilitasi, tapi masih banyak kekurangan ya. Kita berusaha apa namanya menjaga, tapi tetap aja kebobolan. Semoga Allah SWT mengampuni kita semua dan kita jaga aib saudara-saudara kita ya. Jangan disampaikan siapa dia, nggak perlu dikasih tahu, karena itu aib saudara kita. Diam, ditutup lisan kita. Karena itu sudah ngaji ya, kita dapat ilmunya ya. Dan ini kekurangan tentunya kami yang harus membenahi. Insya Allah Ta'ala dengan ini peringatan banget bagi Ana dan Pak ini di Aukof untuk segera membenahi biar benar-benar nanti yang masuk itu tidak bisa membuka video gitu ya. Kalau suara mungkin, tapi video gimana? Ini nanti anak akan sampaikan insya Allah Ta'ala. Mohon maaf ayol ikhwah ya, kalau ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Dan semoga Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.